أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Kata Imam Sa'di rahimahullah, yaqul ta'ala li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا تعجل عليهم بإصابة ما يعادون به من العذاب. Jangan kamu tergesa-gesa atas keburukan mereka yang telah Allah janjikan atas mereka dari siksaan dan azab. Fahum in istamaru ala tughyanihim wa kufrihim. Maka mereka orang-orang kafir musyrikin, walaupun terus dan terus menerus di atas kekufuran mereka, penyimpangan mereka, falabud an yusibah ma wa'idu bih, pasti mereka pasti akan kena, akan mendapatkan janji Allah dari azab yang telah Allah tetapkan atas mereka. Immanuriyannaka iyyahu fid dunya, bisa jadi kami perlihatkan azab tersebut di hadapan engkau di dunia, atau fatuqiru bidzalika ainak, sehingga ketika diperlihatkan azab ditampakkan kepada di hadapan Rasulullah SAW, akan lebih menenangkan hatinya, menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Atau natawafayannak qabla ishabatihim, nah kami wafatkan engkau ya sebelum mereka disiksa. Kalau sendiri syukran, yang demikian itu bukan urusan kamu. Artinya apa? Orang-orang kafir diazab, disiksa atau ditunda siksaannya, baik semasa Nabi SAW atau sesudah Rasulullah SAW wafat, itu adalah urusan Allah. Yang menyiksa itu siapa? Urusan Allah. Bukan kita, bukan manusia, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja. Sehingga urusan dia disiksa, dia diazab, atau sepeninggal Nabi atau sepeninggal yang mendakwahkan tersebut disiksa atau ditunda azabnya, itu urusan Allah. Itu urusan Allah Subhanahu. Jangan kamu ambil pusing yang seperti itu. Itu bukan tugas kamu. Ya fulan disiksa, fulan diazab, fulan disegerakan azabnya. Ya, kenapa demikian? Karena tugas kita, tugas manusia, tugas orang-orang beriman atau tugas Rasulullah SAW, فَإِنَّمَ عَلَيْكَ الْبَلَغْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ. Tugas kita hanya menyampaikan saja, ini hak, ini batil, ini kalau Allah, kalau Rasul, ini firman Allah melarang demikian, Rasulullah demikian. Mas, hanya menyampaikan, urusan dia tunduk, dia enggak tunduk kepada Allah, ya serahkan pada Allah. Ya, atau urusannya dia disiksa, diazab, atau ditunda azabnya, ya bukan urusan kita, bukan perkara kita, bukan tugas kita. Ya, seakan ada sekelompok manusia jahat, syirik, kufur. Kalau ini orang gak mati-mati ya katanya, kalau ini orang gak disiksa-siksa oleh Allah katanya, ya bukan urusan kamu itu, bukan tugas kamu. Nah terus biar ya tugas kita, tugas orang dai hanya menyampaikan saja, ini hak, ini batil, ini boleh, gak boleh menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'innama alaikal balagh wa tibyan lil khalq, tugas kamu hanya menjelaskan pada makhluk, menggambarkan pada makhluk, menugaskan, menceritakan, menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Wa alaina al-hisab, adapun hisab, perhitungan, azab dan lain sebagainya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Azza wa Jalla. Fa nuhasibu al-khalq ala maqamu bih, sehingga nah kamilah yang memperhitungkan dari apa yang mereka lakukan. Mimma alaihim wadhayyu wa nasibuhum wa na'qibuhum, dari apa-apa yang mereka lakukan. Apakah kamu memberikan balasan ganjaran atau siksaan? Nah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kamu hanya menyampaikan. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Ya. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja. Sehingga jangan terlalu nah, kenapa kok fulan jahat enggak disiksa-siksa oleh Allah? Itu urusan Allah. Ya, si A, si B, misalnya si C jahatnya ya luar biasa terhadap Islam, terhadap dakwah, terhadap Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi Muhammad. Kenapa kok enggak mati-mati nih orang katanya? Ya bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah hanya menyampaikan saja. Gak boleh kita ikut campur dalam hal ini, menyiksa baik semasa hidupnya, hidup kita misalnya masih ada, atau kita sudah meninggal, ya urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan al-haq. Ini firman Allah, ini qala Allah, qala Rasul. Ya, jangan terlalu ya mengharapkan yang itu bukan tugas kita, yang itu bukan urusan kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbana. Alhamdulillah.